بسم الله الرحمن الرحيم. Coba kita renungkan tentang hubungan kita dengan Allah. Fair gak sih hubungan kita dengan Allah kalau kita bandingkan hubungan kita dengan manusia? Kira-kira kita lebih peka menjaga hubungan dengan manusia atau menjaga hubungan dengan Allah? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh kan peka banget ya kalau ada sesuatu terjadi antara kita sama teman, apalagi sama si dia. Misalnya kita japri, kita kirim SMS ke dia, kita kirim dari pagi, tapi contrengnya masih dua dan warnanya abu, belum jadi warna biru. Artinya belum dirim. Kita jadi penasaran nggak tuh? Wah, kenapa ya WA saya gak dibaca-baca? Kenapa ya SMS saya kok gak dirim? Saking penasarannya, akhirnya kita pantengin, kita lihat dia online gak sih sebetulnya. Jangan-jangan selama dari pagi sampai sore dia online. Kita pantengin nih, kita lihat, wah dia lagi online. Kalau perlu kita lihat, last scene-nya dia terakhir online jam berapa, kita ngirimnya jam berapa. Penasaran banget kan, jadi kepo tuh. Kenapa? Karena kita tuh gak pengen ada masalah dengan orang lain, dengan teman kita, apalagi dengan orang yang kita sayangi. Gak pengen ada masalah. Jadi sensitif, jadi peka gitu. Ada sedikit dia telat untuk membaca WA kita, langsung bertanya-tanya, kenapa ya? Begitu dia berubah warna, jadi contreng dua abu jadi warna biru, artinya udah dirit. Kenapa ya belum dibales? Tadi kenapa belum diri, sekarang kenapa belum dibalas? Begitu typing, wah seneng banget nih dia lagi typing tuh. Typing lama, ternyata gak jadi ngirim. Penasaran gak? Kan suka gitu galau, mau nulis apa nih. Typing lama, udah gitu di delete lagi, dihapus, gak jadi ngirim. Makin galau, cari tahu, telepon di reject. Makin sedih nih, makin khawatir. Kita gitu banget dengan manusia. Apakah kita gitu juga dengan Allah? Begitu kita berdoa, kenapa ya seolah-olah doa saya belum kering, kalau dalam analogi SMS tadi? Atau kata Allah kan semua doa itu didengar oleh Allah, Allah pasti dengar, kenapa belum dibalas? Kenapa belum dijawab? Bertanyakah kita dengan memuhasabahi diri, salah saya apa ya? Jangan-jangan saya salah ngomong nih sama teman saya. Jangan-jangan kemarin saya salah melakukan sesuatu yang dia gak suka. Jangan-jangan saya banyak dosa nih ke Allah. Mempertanyakan diri kita, karena kita lihat kayaknya ada masalah dalam hubungan kita dengan Allah, kayak masalah dengan hubungan kita kepada seseorang. Itu baru fair. Tapi kalau kita gak pernah mempertanyakan hubungan kita sama Allah, sedangkan dengan manusia kita sangat khawatir, kayaknya kita kurang fair nih ke Allah. Kita kayaknya jaga hati manusia banget, tapi gak ngejaga Allah. Padahal kata Allah, fazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah pasti jaga kita. Kalau kita jaga hati seseorang, belum tentu dia jaga hati kita. Kita udah habis-habisan menjaga dia, soalnya dia orangnya frijal itu, gampang tergores, gampang pecah, gampang baper, gampang bete. Kita jaga nih perasaan dia, ternyata dia ceplas-ceplas kalau ngomong teh blak-blakan, akhirnya dia gak jaga perasaan kita. Allah gak kayak gitu. Ada suami yang istrinya jaga banget perasaan suaminya, tapi suaminya cuek kepada istrinya, gak tahu hal-hal yang sensitif buat istrinya. Allah gak kayak gitu. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita jaga Allah dalam makna yang tadi, jaga perasaan Allah, jaga hati Allah, jaga hubungan dengan Allah dalam analogi tadi ya, Allah pasti jaga kita lebih dari itu. Kita kadang-kadang udah PDKT banget sama seseorang, tapi dia menjauh. Kalau dengan Allah kayak gitu, kita ke Allah selangkah, Allah mendekat kepada kita langkah. Kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita sedepan. Kalau kita mendekat ke Allah dalam keadaan berjalan, Allah mendekat kepada kita dalam keadaan berlari. Jadi beda banget tuh Allah sama makhluk. Tapi kenapa kita menjaga banget hubungan dengan makhluk dan tidak menjaga hubungan dengan Allah? Kadang kita berdoa kepada Allah, belum selesai berdoa Allah udah kabulkan kalau hubungan kita baik sama Allah. Kalau dengan teman kita, kita belum ngomong, sakit dia pengertian sama kita, udah tenang aja, ntar gua bantu. Loh kok tahu bahwa gua butuh bantuan? Gua tahulah, lo kan teman gua dari dulu. Saking pengertian Allah lebih dari itu kepada kita. Karena kita gak perlu ngomong, baru ngangkat tangan, Allah udah tahu. Bahkan Allah tahu isi hati kita, sehingga Allah mengabulkan apa yang kita pengenin, walaupun gak kita ucapin. Kita gak ucapin, cuman pengen doang nih. Tadi ada salah satu ibu-ibu di sini, makanya Pak Kak ya, yang cerita ke saya ya, beliau sekitar sebulan yang lalu terbersit dalam hati. Duh, pas dengar di YouTube, saya pengen banget dengar ceramah Ustaz ini langsung, tapi dalam hati nggak ngomong. Selang beberapa lama kemudian, beberapa hari kemudian, dapat berita dari temennya. Alhamdulillah akan ada acara di Dumai yang saya insya Allah bisa hadir. Jadi surprise gitu, padahal baru membatin di dalam hati, belum ngomong. Coba, kenapa bisa dikabulkan? Innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu yang ada dalam hati kita. Dan ini bukan cuman kebetulan, karena di zaman Nabi pun Rasul pernah ngalamin yang kayak gini nih. Pernah Nabi itu diledekin sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, lihat agama Islam pelagian, agama fake. Ikut-ikutan orang Yahudi. Orang Yahudi sholat menghadap ke Palestina, orang Islam juga sholatnya ke Palestina. Jadi Islam itu gak original, akun palsu, kata orang Yahudi. Terus Nabi jadi sedih, kaum muslimin jadi sedih. Pengen rasanya kiblat itu diganti, jangan ke Palestina, biar gak samaan dengan orang Yahudi. Cuman Nabi mau ngomong ke Allah tuh gak enak gitu. Masa gitu aja ngomong gitu, rasanya gak enak hati. Akhirnya setiap hari Nabi tuh ngeliat ke langit, lihat kayak orang ngelamun gitu, tapi gak ngomong apa-apa kecuali di dalam hati. Ya Allah, bisa gak ya kiblat dipindah ke Ka'bah? Mau ngucapin, mau bilang, mau ngomong, gak enak. Membatin aja tuh. Hari kedua kayak gitu, hari ketiga kayak gitu, tiba-tiba turun ayat. Qadana rota qalluba wajhaka fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, kami selalu melihat kamu menengadah ke langit tanpa berbicara. Sekarang kami ubah kiblat ke arah yang engkau sukai. Padahal Nabi belum ngomong loh. Nabi baru membantu. Gitu juga kita. Jalan ke masjid, ke tempat talim, lewat seorang cewek kayaknya soleha banget dalam hati. Duh, itu calon istri soleha tuh kayak gitu. Dalam hati doang ya. Tiba-tiba pulang ke rumah, ada tetangga pindahan. Pindahan, pas kita ngeliat keluar, siapa yang pindahan? Kos-kosan baru, ternyata yang tadi kita lihat di talim, sekarang tinggalnya di sebelah rumah. Tapi sebetulnya dia udah nikah sih. Contoh doang itu, Maya, contoh. Ruh sedih, hati belum ngomong apa-apa tuh, belum berdoa. Saking Allah memudahkan urusan hambanya, kalau kita hubungan dengan Allahnya baik, semua jadi mudah. Tapi kalau hubungan kita dengan Allahnya gak nyaman, semua jadi susah. Kalau saya analoginya kayak wifi. Wifi itu kalau di yang pakai di rumah misalnya kan ada modemnya ya, pusat untuk ngeluarin sinyal wifi modem. Kan ada jangkauannya, jaraknya berapa. Kalau misalnya, apalagi kalau modemnya itu modem paket kuotanya itu unlimited. Jadi kita boleh bebas nonton di YouTube, boleh update status, boleh ngapa-ngapain lah. Kita boleh surfing lah di internet tanpa batas kuota, unlimited. Tapi kan jangkauan modem itu ada batasnya, misalnya 10 meter atau 100 meter. Kalau udah di luar 100 meter itu gak akan dapat lagi sinyal wifi, otomatis disconnect kan gitu ya. Kita tuh dengan Allah kayak wifi. Allah adalah pusat, kita adalah handphone, kita yang mencari sinyal Allah. Begitu kita dapat sinyal itu, maka kita akan mudah dalam melakukan apa aja tuh. Kita update status mudah, kita mau surfing di Google dapat, kita mau buka YouTube bisa, unlimited. Tapi syaratnya apa? Kita harus berada dalam area yang ketangkap sama modem atau wifi itu. Kalau kita menjauh dari pusat modemnya, kita gak akan dapat sinyal lagi. Akhirnya kita disconnect, ngirim SMS aja gak sampai, apalagi mau YouTube-an nih. Begitu juga kita ke Allah. Kalau kita makin dekat ke Allah, sehingga Allah kasih kita kuota unlimited, kita bisa ngapain aja dalam hidup. Butuh apa-apa tinggal request, butuh apa-apa tinggal pencet. Malah pencet itu lebih ribet, lebih gampang membatin. Membatin kan gak perlu ada pencet digit apa-apa ya, cuma ngomong doang dalam hati. Dimudahin sama Allah, minta yang sebesar apapun dikasih, karena gak ada batas kuotanya. Tapi begitu kita menjauh dari area modem atau wifi itu, kita langsung disconnect. Itu yang terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Kenapa kita kok udah ngirim WA tapi masih contreng satu? Karena kita gak ketangkap sinyal wifi-nya, jauh dari pusatnya. Kenapa kita buka video tapi loading terus, buffering terus, gak bisa dilihat apapun? Karena kita jauh dari pusat modem atau wifi-nya. Hidup kita juga kayak gitu. Kenapa kita berdoa tapi kayak belum diijabah, padahal Allah Maha mengijabah? Karena kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita ada masalah terus kita enggak bisa sabar, lemah banget, sinyalnya putus-putus? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita pengen dapat semangat, pengen khusyuk, tapi kok buffering terus, susah untuk bisa khusyuk, loadingnya lama? Karena kita jauh dari. Jadi menurut saya itu mirip-mirip dengan analogi wifi. Kalau kita pengen sinyalnya kuat, kan ada beberapa level tuh, beberapa nih kayak simbol wifi gitu. Ada yang cuma dapat satu, nanti putus-putus. Ada yang dua, ada yang full. Itu sinyalnya bagus banget, tergantung jarak kita kepada modem tersebut. Sekarang yang perlu teman-teman kita bareng-bareng pertanyakan adalah, kita dekat gak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita dekat gak dengan batas area sinyal wifi tersebut? Kalau udah dekat Ustaz, kenapa masih belum? Oh, berarti kita belum masukin PIN, passwordnya. Passwordnya sederhana dan sama, gak usah diubah-ubah passwordnya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma itu passwordnya. Ada berubah dikit, lebih simpel. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, hasbiyallah, la haula wa la quwata illa billah. Dan kalimat-kalimat la tahzan innallaha ma'ana, apalagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kalimat ini adalah passwordnya. Coba aja satu-satu, atau coba satu diulang-ulang, pasti kena tuh sinyal wifi yang luar biasa. Ketika ada musibah, passwordnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung Allah kirim sinyal sehingga kita jadi kuat. Ketika kita melihat kebesaran Allah, bisa mengatakan Masya Allah, Subhanallah, langsung Allah beri hati kita rasa syukur. Ketika kita diputusin, langsung bilang Astaghfirullah, langsung jadian lagi. Halal tapi. Ada juga pas diputusin bilangnya Alhamdulillah. Kenapa? Kan kalau Allah kasih satu musibah, nanti kalau kita sabar akan Allah beri ganti yang lebih baik ya. Begitu diputusin Alhamdulillah, berarti mau dikasih yang lebih baik. Yang lebih baik itu kapan? Di surga tapinya. Jadi jomblo abadi di dunia. Teman-teman, coba kita renungin lagi nih. Kita muhasabah, kita introspeksi diri lagi. Hubungan kita dengan Allah itu kayak gimana sama ini? Apakah sama, fair, kayak hubungan kita dengan manusia? Apakah kita berusaha untuk bisa dapat nyamannya dalam beribadah kepada Allah seperti kita berusaha dapat nyamannya dalam satu hobi? Contoh anak skate yang rajin main skate, yang senang main skate. Anak skate itu kan setiap hari kerjanya ngapain? Ngulik trik kan. Wah, saya harus bisa ollie dulu nih. Gimana cara loncat? Kemudian backflip, kemudian segala macam lah dia ngulik. Dan dia nggak akan berhenti sampai dia ngerasa nyaman dengan trik itu. Dan dia pun merasa terpaksa. Ibadah kita juga kayak gitu, ngulik khusyuk. Gimana caranya biar khusyuk pas sholat nyaman? Gak bisa sekali. Begitu kita sholat sekali gak khusyuk, ternyata sholat itu susah. Enggak, anak yang rajin, yang seneng main skate juga gak pernah bilang, skate itu susah. Dia ngulik aja terus, sampai akhirnya dia landingnya nyaman. Begitu melihat ada satu tempat yang kayaknya bisa dijadikan tempat untuk ngetrik, dia langsung coba di situ berkali-kali, sampai berdarah-darah, sampai patah, sampai kejedok, sampai memar. Begitu memar malah dia pride gitu, bangga, dia foto, wah gua memar gara-gara coba kulik trik skate gitu kan. Ada pride-nya. Sholat juga gitu, habis-habisan, wah gua bangga, kenapa? Pulang dari masjid sendal gua hilang, foto tempat sendalnya tadi, pride. Jadi bukan pundung apa, putus asa gitu. Begitu dia ke masjid, sekali dia ke masjid, sendal yang lain cuma sendal jepit, padahal itu juga minjam punya temannya. Pulang-pulang bilang, ternyata Allah gak mau saya jadi orang benar. Langsung putus asa. Allah gak mau saya jadi orang baik. Baru sekali ke masjid, pulang-pulang udah diambil sendal saya hilang. Harusnya dia bangga, kayak anak skate, bangga kalau badannya itu banyak yang luka gara-gara ngecoba ngulik trik skate. Surfing, kalau saya akhir-akhir ini coba belajar dan senang main di laut, di ombak. Main surfing. Anak-anak surfing juga kayak gitu tuh. Begitu ke gulung, dia keluar dari ombak itu bukan batu-batu, bukan putus asa langsung naik ke daratnya. Begitu ke gulung keluar, dia ketawa sama teman-temannya. Jadi kalau bahasa mereka tuh, wah seru gitu. Kenapa? Karena dia pride dengan apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa ini tuh seru, asik, dan membanggakan, dan sesuatu yang menyenangkan buat dia. Harusnya kita belajar kayak gitu juga dengan Allah. Begitu kita dapat masalah ke gulung, Masya Allah, saya ini mau dekat lagi sama Allah. Bentar lagi mau lebih baik lagi, mau lebih baik lagi. Karena gulungan-gulungan masalah dalam hidup kita itu mendidik kita untuk bisa lebih jago dalam surfing, dalam kehidupan. Sampai kita nemu celah, oh ternyata kayak gini celahnya. Akhirnya bisa, kalau di surfing itu ada namanya riding di gulungan ombak itu namanya barrel. Nah kalau dia udah berada di dalam barrel, wah dia mah udah bangga banget lah. Diposting, foto, video, segala macam, senang gitu. Nah kebanggaan dan kepuasan itu pernah gak kita dapetin ketika kita sholat? Ketika kita tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran, salah lagi hurufnya. Aduh, kok susah banget ya baca Al-Quran. Udahlah, baca Latin aja. Gak boleh menyerah, kenapa? Karena kita juga gak pernah menyerah dalam urusan dunia kita, dalam hobi-hobi kita, dalam main kita. Saya senang main, dan saya bukan ahli dalam permainan yang saya senangi. Saya senang surfing, tapi saya gak jago dalam surfing. Apakah saya menyerah? Gak pernah menyerah. Coba lagi. Dan kegulung ombak itu bagian dari keseruan, bagian dari permainan. Gak dianggap sebagai sebuah kegagalan. Kegulung ombak, permainan. Terakhir saya main surfing ke laut, kegulung ombaknya gak terlalu besar, cuma 2 meter setengah. Kegulung langsung kehumpas ke dasar, lecet-lecet kepala saya. Senang itu, pulang, wah nanti kalau udah sembuh balik lagi. Kenapa? Karena kita nganggap itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau dalam sholat kita gak kayak gitu, berarti kayaknya kita kurang fair sama Allah. Kita gitu-gitu banget sama makhluk, tapi gak gitu-gitu banget sama Allah. Makanya pertanyaan saya di awal tuh, gimana hubungan kita dengan Allah? Udah fair belum? Karena kalau udah fair, Allah lebih fair lagi sama kita. Kalau kita baik sama Allah, Allah lebih baik lagi sama kita. Sekali kita baik sama Allah, 10 kali minimal Allah baik sama kita. Minimal tuh teman-teman, gak ada yang kurang dari 10 kali. Karena kata ulama, pahala itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Maksimalnya apa? Dilayir hisab, gak ada batas, tanpa batas. Jadi kita coba, ada masalah dalam hidup kita yang perlu kita coba tanya dulu adalah, hubungan saya dengan Allah gimana ya? Makanya dulu ulama suka melihat dosa mereka setiap kali ada masalah. Misalnya rumah mereka bocor, apa yang pertama dia lakukan? Bukan nutup bocor atap rumah, tapi yang pertama dia lakukan astagfirullahaladzim. Jadi mereka melihat penyebab bocor atap rumah dosa. Jadi kalau rumahnya bocor masuk air hujan, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih, baru nyari tukang terus benerin. Terus melihat lagi misalnya anaknya susah untuk dinasehatin, keras kepala, membantah, apa yang pertama dilakukan orang tuanya? Astagfirullahaladzim, kayaknya saya banyak dosa nih, makanya anak gak mau dengerin kata saya. Istighfar dulu. Sampai ketika mereka melihat ternak mereka tidak memberikan susu seperti biasanya, kadang-kadang kan ontanya itu susunya satu hari 1 liter, 2 liter, 3 liter, kali ini sedikit, gak sebanyak kemarin, maka yang pertama kali mereka lakukan adalah astagfirullahaladzim, gak berkurang susu onta kecuali karena saya banyak dosa. Jadi mereka tuh sering memuhasabah diri, memperbaiki diri sebelum memperbaiki yang lainnya. Memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Gimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau hubungan kita dengan Allah udah baik, udah enggak usah khawatir. La tahzan, gampang hidup tuh. Yang kita butuhin cuma doa-doa. Ada masalah, ya Allah. Ada masalah, ya Allah. Tapi syaratnya cuma satu, hubungan kita dengan Allah baik. Sinyal kita tuh dapat, karena kita jaraknya gak jauh dari Allah, dari pusat wifi tadi. Hubungan kita dengan Allah tuh baik, karena kita fair sama Allah. Gimana kita ke makhluk, minimal gitu ke Allah. Kalau bisa sih lebih, cuman minimal kita lagi belajar nih, sama deh. Kalau ke makhluk kita gak gampang menyerah, harusnya dalam mendekat ke Allah tuh gak gampang menyerah. Pernah gak gampang menyerah pas mendekatin seorang cewek, lagi ngecekin cewek nih, ceweknya tuh kayaknya kita banget ngeklik. Selama hidup saya belum pernah ketemu cewek yang kayak gini nih. Berusaha, yang tadinya orangnya lempeng tiba-tiba jadi puitis, jadi romantis, nulis puisi. Ketemu langsung nanya, eh opa kamu tukang las ya? Kok tahu? Soalnya hati aku gak bisa lagi beralih ke yang lain, udah bilas sama kamu. Standar lah ya Andre Taulani. Tiba-tiba berubah jadi romantis, tiba-tiba berubah jadi puitis. Kenapa? Karena ada maunya. Sampai kadang-kadang pengorbanannya itu menurut saya agak-agak lebay gitu. Lebay gimana? Dibuat-buat. Gak ada masalah, tapi kayak ada banyak masalah banyak gitu. Si ceweknya baru pulang kuliah, ditungguin. Dia bawa payung, padahal hari gak pasti panas bawa payung. Terus pas hujan-hujanan lupa bawa, bukan lupa sih sebetulnya, sengaja gak bawa jas hujan, naik motor. Sengaja gak bawa jas hujan. Kenapa? Biar nanti kalau pas hujan-hujan dia buka jaketnya ngasih ke cewek, dia gak pakai baju. Wah, pulang-pulang nyari antangin ya, besok angin. Jadi kayak Korea-Korea gitu, berdiri di bawah hujan. Aku gak bisa tanpa kamu, gak bisa hidup, gitu-gitu kan. Gak mau menyerah sama sekali. Dia kepoin Instagramnya. Bahkan udah putus juga, udah sekian tahun masih ngepoin mantan. Kenapa gak menyerah, gak bisa move on? Sama Allah kok gampang banget sih move onnya. Ada masalah dikit, langsung tinggalin Allah, langsung lupa sama Allah, langsung beralih dari Allah. Berarti kita kurang fair sama Allah. Kalau kita kurang fair sama Allah, kayaknya agak berlebihan kalau kita minta Allah fair sama kita. Kok Allah gini sih, kok Allah gitu sih? Emangnya kita baik sama Allah sehingga Allah kita tuntut segala macam? Coba tanya diri kita dulu, gimana selama ini kita memperlakukan kata Allah dalam kehidupan kita? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.